Namaku Pandu. Apa kabar kamu? Selamat datang di duniaku. Ayolah kemari, janganlah bersedih, bergabunglah bersama kami. Ada Rio, Sasa, Angga, kita ceria sama-sama. Fami datang dengan tim top. Pandu datang siap menolong. Alkisah sebuah negeri di awan yang dah melebihi dongeng hayalan. Beribu peri terbang ke sana kemari. Namaku Pandu, sahabat kamu. Selamat datang di duniaku. Ayolah kemari, janganlah bersedih, bergabunglah bersama kami. Ada Rio, Sasa, Angga, kita bermain sama-sama. Famida